بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، والحمد لله، الله سبحانه وتعالى memberikan taufik di hari ini kepada kita semuanya untuk bisa bersama-sama mendengarkan keterangan-keterangan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya kaitannya dengan keberagamaan kita dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, di hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu nafi' dan kita bisa berbekal dengan ilmu tersebut. Terakhir dalam keterangan kita dari kitab ini, yaitu Babul Masyurah, yang sebelumnya Babul Mustasyarah Mu'taman, dan kemudian selanjutnya Babul Masyurah. Qala rahimahullahu ta'ala, Babul Masyurah, bab bermusyawarah. Qala rahimahullah, wa an Amr ibn Dinar, dari Amr ibn Dinar rahimahullahu ta'ala, qala qara'a Ibnu Abbas, wa syawirhum fi ba'dil amri. Sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas, beliau membaca ayat yaitu wa amruhum syura bainahum, maka beliau mengatakan wasyawirhum fi ba'dil amr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan perkara mereka kaum mukminin, mereka bermusyawarah di antara mereka satu dengan yang lainnya. Berkata al-imam atau sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas, maka bermusyawarahlah dengan mereka, yaitu dengan kaum mukminin, di tengah-tengah kalian atau yang bersama dengan kalian di dalam sebahagian perkara-perkara kalian atau di dalam perkara-perkara kalian. Demikian ayat fasawir wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan bermusyawarahlah dengan mereka kaum mukminin dalam perkara kalian, dan apabila engkau telah bersungguh-sungguh memutuskan perkara, maka bertawakkallah kemudian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, mukmin yang beruntung tentunya mereka yang selalu mau terbimbing dan dibimbing. Demikian bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala datangkan melalui kitabnya dan melalui bimbingan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka yaitu kaum mukminin terbimbing, hamba-hamba Allah terbimbing dengannya. Tidaklah mereka berpegang dengan bimbingan tersebut kecuali dia pasti selamat, dan tidaklah mereka melepaskan atau meninggalkan bimbingan tersebut, niscaya mereka celaka. Di antara bimbingan kepada mereka hamba-hamba Allah adalah ayat ini, agar mereka dalam perkara-perkara mereka atau dalam urusan mereka untuk mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar, mereka diarahkan dan dihasung untuk bermusyawarah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dengan firman-Nya tadi, wasyawirhum fil amri. Dan di dalam ayat yang lain, wa amruhum syura bainahum. Tentunya ayat ini diturunkan oleh Allah pertama kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau statusnya tentunya adalah orang yang paling mulia, statusnya orang yang paling utama di antara hamba-hamba Allah, orang yang paling luas pandangannya, orang yang paling luas pemahamannya atau dalam pemahamannya. Tetapi bersama dengan itu beliau diarahkan oleh Allah agar bermusyawarah dengan perkara-perkara yang ada, yang dituntut dan dibutuhkan musyawarah di situ, dengan kaum mukminin, yaitu para sahabatnya, yang mereka jelas-jelas adalah orang yang di bawahnya dari sisi keutamaan dan kemuliaan. Tentunya dengan bimbingan ini agar supaya menjadi sempurnalah perkara-perkara yang ada. Yaitu ketika berkumpul orang-orang yang utama, membicarakan dan memusyawarahkan satu masalah, maka yang akan diputuskan adalah keputusan yang sempurna, keputusan yang memberikan jalan keluar dan keputusan yang terbaik. Dengan demikian, dia tidak akan kecewa dan dia tidak akan mendapatkan padanya kekurangan. Karena kita hamba-hamba Allah, tanpa bermusyawarah dengan perkara yang seharusnya kita musyawarahkan, kita akan mendapatkan kekurangan dan ketidaksempurnaan kalau kita memutuskan dan menjalankannya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian, betapa pentingnya bermusyawarah. Sehingga musyawarah adalah perkara yang dibimbing di dalam agama. Baik itu kaitannya dengan perkara yang perlu dimusyawarahkan dari perkara pribadi, ataupun perkara yang berkaitan dengan urusan orang banyak, terlebih lagi kaitannya dengan dakwah dan agama. Kalau Nabi saja dibimbing, maka kita pun tentunya perlu dibimbing dalam hal seperti ini. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya tidak diragukan lagi apa yang diputuskan dengan bermusyawarah itu lebih baik dari apa yang tidak diputuskan dengan bermusyawarah, kalau memang perkara itu dituntut semestinya dimusyawarahkan. sehingga kita melapang-lapangkan diri kita dengan apa yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya ini berkaitan dengan musyawarah. Wallahu a'lam bissawab. Ketika Rasulullah mendapatkan fitnah terhadap keluarganya, istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengajak bermusyawarah beberapa sahabat yang ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya meminta pandangan dalam musyawarah tersebut kepada mereka yang duduk ketika kita bermusyawarah dengannya. Sehingga beliau pun mendengarkan di antara pandangan para sahabatnya tersebut. Dan sampai beliau memutuskan apa yang mesti dilakukan dan mesti dijalankan setelahnya. Demikian tidak sedikit beliau meminta pandangan kepada para sahabatnya dalam perkara-perkara yang besar. Dan namanya orang yang bermusyawarah, tentunya satu dengan yang lain bisa saling memberikan pandangan yang dipandang ini adalah pandangan yang terbaik. Sebagaimana beliau meminta pandangan Abu Bakar, Umar, yang kedua-duanya berbeda dalam pandangan. Tetapi keduanya telah memberikan pandangan yang paling baik. Sehingga beliau pun mesti memutuskan satu di antara dua pandangan yang ada. Demikianlah perkara Rasulullah tentunya dulunya bersama para sahabat berkaitan dengan itu, bahkan urusan pribadi sampai kepada perkara yang lebih besar, yaitu urusan kaitannya dengan dakwah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya musyawarah ini diinginkan bukan untuk menahan yang ma'ruf, melakukan yang mungkar. Karena itu tidak diinginkan dengan perintah untuk bermusyawarah. Tetapi perintah untuk bermusyawarah atau bimbingan untuk bermusyawarah membicarakan apa yang atau membicarakan apa yang ma'ruf dan membicarakan bagaimana mencegah yang mungkar. Yang ma'ruf yaitu maslahat, yang mungkar itu kemudaratan. Wallahu a'lam bisawab. Maka tidak akan menjadi menyesal orang yang bermusyawarah. Disebutkan dalam sebuah kalimat hikmah, ma nadima man istasyara wa ma khaba man istakharallahu. Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah, manadima atau manadama. Manadama man istasyara. Manadama man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Wa ma khaba man istakhara Allah. Dan tidak akan kecewa orang yang beristikharah, meminta bimbingan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak menyesal? Karena ketika bermusyawarah, membicarakan apa yang ma'ruf untuk dikerjakan dan menjaga diri dari terjatuh di dalam kemungkaran untuk ditinggalkan. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, babu ithmin man asyara ala akhihi bighairi rusydin. Bab dosa siapa yang memberikan pandangan kepada saudaranya tetapi dengan tanpa membimbingnya dengan baik dan benar. Dosa bagi siapa yang memberikan pandangan kepada saudaranya tanpa memberikan bimbingan dan pandangan kepadanya dengan baik dan benar. Menjadi sebuah keniscayaan, seorang ketika dimintai pandangan, dia akan memberikan pandangan kepada apa yang lebih baik. Tetapi dosa bagi seseorang, dia dimintai pandangan, dia memberikan pandangan kepada apa yang tidak baik atau tercela. Inilah yang diinginkan di sini. Karenanya bagi seorang yang dimintai pandangannya, kalau dia memiliki pandangan, dia memberikan pandangan yang terbaik dari pandangan tersebut. Kalau dia tidak mempunyai pandangan, maka dia diam dan dia mengatakan saya tidak memiliki pandangan dalam masalah ini, atau saya tidak bisa memberikan pandangan karena saya tidak memiliki kemampuan, atau saya tidak memiliki ilmu tentangnya. Jangan dia memaksakan diri yang pada akhirnya memberikan arahan kepada saudaranya, tetapi apa yang menjatuhkan saudaranya ke dalam dosa, menjatuhkan saudaranya ke dalam kemudaratan, menjatuhkan saudaranya ke dalam apa yang bahkan dilarang, maka siapa yang melakukan bimbing atau arahan yang seperti ini, dia telah melakukan sunnah sayyi'ah. Dan dia akan mendapatkan dosanya. Karenanya pula, orang yang bermusyawarah atau orang yang diminta untuk bermusyawarah adalah orang yang betul-betul mampu untuk diajak bermusyawarah. Wallahu a'lam bisawab. Karena diinginkan pandangan yang dimasukkan adalah pandangan yang memberi bimbingan, solusi, dan tepat. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang mengada-ngadakan perkataan, pernyataan yang aku sendiri tidak pernah mengatakan dan menyatakannya, kata Rasulullah, maka silakan dia mengambil tempat duduknya dari neraka. Hadis ini secara umum dalam bab ini, namun mengarahkan kepada kita bahwa memberikan pandangan dengan ilmu. Jangan kita memberikan pandangan tanpa ilmu. Dengan ilmu. Memberikan pandangan dengan ilmu. Berikutnya, tidak mengada-ngadakan kedustaan. Berdalih dengan ini adalah bimbingan Nabi, berdalih dengan ini sabda Nabi, padahal Nabi tidak pernah membimbing seperti itu dan mengatakan seperti itu. Berikutnya pula, seorang jangan takalluf membebankan dirinya dengan apa yang dia tidak mampu. Sehingga ketika dia dimintai, dia mendatangkan suatu pernyataan yang diinginkan dengan bimbingan yang takalluf. Wallahu a'lam bisawab. Memberatkan dirinya dan memberatkan orang lain. Karenanya memberikan arahan dan bimbingan dengan apa yang ma'ruf. Dengan apa yang datang dari ilmu. Dengan apa yang datang dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bimbingan agama. Inilah yang ma'ruf. Inilah yang dituntut. Karena kapan dia memberikan apa yang dia tidak miliki, dia akan mendatangkan suatu yang gharaib wa ajaib, suatu yang aneh dan asing. Dan tentunya akan membahayakan. Kalau itu masalah pribadi akan membahayakan si A dalam urusan pribadinya. Dan kalau itu urusan orang banyak akan membahayakan orang banyak. Wallahu a'lam bisawab. Dan juga tentunya di sini pentingnya bagi kita untuk selalu mendapatkan bimbingan agama dengan majlis-majlis ilmu. Karena semakin bertambah pengetahuan kita dengan kita mendapatkan bimbingan di majlis tersebut. Dikhawatirkan kalau kita tidak bermajlis ilmu, maka itulah yang dikatakan, atau maka seperti apa yang dikatakan, faqidus syai ma tu'ti ma yu'ti, afwan, faqidus syai ma yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa, faqidus syai ma yu'ti, dia tidak bisa memberikan sesuatu. Dia tidak memiliki apa-apa, bagaimana dia memberikan sesuatu? Wallahu a'lam bisawab. Dan semakin dalamnya, luasnya pengetahuan seorang terhadap agama, semakin jernihnya dan lurusnya pandangannya ketika dimintai pandangan. Dalam dan jernihnya pandangan yang diberikan oleh orang-orang yang mendalam dan luas pengetahuannya terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang utama, hamba-hamba Allah yang saleh, mereka adalah para ulama. Kalau kalian menginginkan untuk beristisyarah, meminta bermusyawarah, jadikanlah mereka teman musyawarah kalian. Atau orang yang kalian minta untuk meminta pandangannya. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua dari hamba-hambanya dengan keterangan-keterangan yang telah kita dengarkan bisa kita amalkan. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, bab at-tahabbu bainan nas, bab kecintaan di antara sesama manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wallazi nafsi biyadih la tadkhul jannah hatta tuslimu wa la tuslimu hatta tahabbu." وَأَفْشُ السَّلَامَ تَحَبُّ وَإِيَّاكُمْ وَالْبُغْضَةِ فَإِنَّهَا هِيَ هِيَ الْحَالِقَةِ لَا أَقُولُ لَكُمْ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ. Demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya, tidak akan masuk surga kalian sampai kalian berislam, dan tidak kalian berislam sampai kalian saling cinta mencintai. Dan menyebarkan salam menyebabkan kalian saling cinta mencintai. Hati-hati kalian, waspadalah kalian terhadap murka dan marah karena sesungguhnya murka dan marah ini, atau benci, hati-hatilah kalian terhadap kebencian. Hati-hatilah kalian terhadap kebencian. Waspadalah terhadap sifat benci. Karena sesungguhnya sifat ini adalah haliqah, sifat yang mencukur, melenyapkan kebaikan. Saya tidak mengatakan melenyapkan rambut, tetapi saya mengatakan melenyapkan, menghabiskan agama. Atau saya tidak mengatakan yang berkaitan dengan bagaimana rambut itu hilang, tetapi bagaimana agama itu hilang, lenyap dengan kebencian. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, cinta mencintai antara satu dengan yang lainnya adalah asas yang diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau fondasi yang diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap awail, terhadap orang-orang yang awal masuk ke dalam Islam, terhadap sabiqunal awwalun. Rasulullah mempersaudarakan si A dan si B, si C dan D dari para sahabatnya. Dan dengan persaudaraan itu untuk saling cinta mencintai. Bahkan beliau menghasung muhajirin dengan ansar untuk saling cinta mencintai. Mereka mempersaudarakan antara muhajir dan ansar menjadi saudara. Bukan saudara senasab, tetapi saudara seagama. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Yang menunjukkan ini adalah bimbingan yang terbaik. Karena itu beliau mengatakan di sini, setelah beliau mengatakan tidak akan masuk surga kalian sampai kalian berislam, dan tidak akan berislam kalian sampai kalian cinta mencintai. Agama membimbing kita untuk saling cinta mencintai satu dengan yang lainnya antara sesama kaum mukminin. Antara sesama kaum muslimin. Sehingga ketika kaum muslimin satu dengan yang lain didapatkan oleh Rasulullah bibit-bibit yang mengarah kepada kebencian, permusuhan, dan pertikaian, beliau segera memperingatkannya. Beliau segera memberikan peringatan, bimbingan agar itu tidak terjadi. Bahkan bimbingan itu kepada orang-orang yang mulia dari para sahabat. Karenanya kita juga orang yang perlu untuk dibimbing. Untuk menanamkan rasa cinta antara satu dengan yang lain dan menjauhkan permusuhan, kebencian, pertikaian antara satu dengan yang lain. Berapa banyak kita dapatkan nasihat para ulama kita untuk menghindari, menjauhi segala sebab yang membuat pertikaian dan perpecahan. Tentunya karena ini akan menyelisihi sifat cinta mencintai. Di mana kalau seorang bertikai pastinya dia tidak akan cinta mencintai. Dengan demikian, bimbingan kepada kita semua untuk menjauhi segala macam yang merusak kecintaan antara satu dengan yang lain, dan membimbing kita untuk saling memberikan kecintaannya kepada satu dengan yang lain. Menanamkan kecintaan kepada satu dengan yang lain dengan sebab-sebab bagaimana kita bisa saling cinta mencintai. Dan menjauhi segala sebab apa yang bisa kita saling bertikai. Kalau kita tinjau, di antara banyak larangan Rasulullah, hikmah dari larangan tersebut, kita dilarang untuk bertikai, berpecah, berselisih. Dan himbauan beliau untuk bersatu. Ketika dua para sahabat yang diutus ke Yaman, beliau mengatakan basyira wala tunaffira, yassir au yassira wala tu'assira wala tu'assira wa tatawa'a. Kalian satu dengan yang lainnya saling memberikan kegembiraan, saling memudahkan, tidak menyulitkan. Dan saling bekerja sama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga siapa yang mencari bibit-bibit perpecahan di antara mereka yang saling cinta mencintai karena Allah, atau kepada siapa yang seharusnya dia cinta karena Allah, berarti dia telah menyelisih hadyun Nabi, dia telah menyelisih petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidaklah Rasulullah membimbing kita untuk saling cinta mencintai satu dengan yang lain, kecuali di sana ada tentunya pelajaran yang besar, kebaikan yang utama, di mana orang yang saling cinta mencintai akan mengokohkan agama ini, akan menjadikan orang-orang yang menginginkan ketidakbaikan terhadap agama ini ciut melihat orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Ketika syaitan telah berputus asa dengan disembahnya Allah, dengan sujudnya hamba-hamba Allah kepada Allah, dia pun mengatakan kekecewaannya. Tetapi dia, yaitu syaitan, dia bahkan akan menjalani, melakukan cara yang lain, yaitu bagaimana mereka berpecah belah, bitahrish. Jadi ketika tidak didapatkan celah mereka tidak lagi beribadah kepada Allah, tidak didapatkan celah ini, maka mereka syaitan mengambil trik yang lain, yaitu dengan memecah belah hamba-hamba Allah. Karena dengan perpecahan belahan ini, dengan perselisihan dan pertikaian tersebut, menjadikan mereka tidak secara utuh menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak secara utuh mereka menyembah kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Maka hamba-hamba Allah, cinta mencintailah karena Allah. Dan kalaupun harus membenci, karena Allah. Bagaimana? Karena adanya sebab adanya bentuk penyimpangan, penyelisihan terhadap agama Allah. Baru seorang membenci karena Allah. Ada bentuk kemungkaran karena itu. Sebelum terjadi hal tersebut, dari cintanya seorang kepada saudaranya, dia saling memberikan masukan dengan cara yang baik. Memberikan pandangan, memberikan nasihat, memberikan masukan. Bisa jadi saudaranya tidak mengetahui hal tersebut, atau bisa jadi dia terkhilafkan dengan masukan, dia akan mendapatkan masukan. Jadi sebelum terjadi Dia membenci karena Allah, dia upayakan dengan cinta ini mengutuhkan posisi saudaranya sebagai saudara lillahi wa fillahi wa billah. Dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan masukan, bimbingan dengan cara yang baik. Dan dengan cara yang baik, tentunya dengan apa yang dibimbing oleh agama. Barulah kalau memang dia tidak bisa menerima masukan-masukan yang baik dan terbaik ini, bahkan dia tetap ngotot dengan apa yang diinginkan dari kemungkaran tersebut, barulah seorang membencinya karena Allah. Membencinya karena Allah, bukan karena emosi dan hawa nafsu, tetapi karena Allah. Wallahu a'lam bisawab. Namun seupaya mungkin seseorang untuk melakukan kiat-kiat apa yang menyebabkan dia bisa saling cinta satu dengan yang lainnya. Sehingga itu pula kita dibimbing tadi di dalam hadis, yaitu tahabbu dengan berislam. Juga dengan menyampaikan salam. Juga dengan riwayat yang lain saling memberikan hadiah. Ini di antara kiat-kiat yang dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di sana masih ada bimbingan yang lain. Selalu menerima kebenaran, lantas selalu berhubungan walaupun hanya sekedar menyampaikan salam. Demikian saling memberi hadiah satu dengan yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Demikian juga berziarah satu dengan yang lain. Kalau ini sudah diupayakan, maka hadis tadi sudah disebutkan, la tadkhulul jannah hatta tuslimu wa la tuslimu hatta tahabu wa afshaw salam. Tahabu, kalian tidak akan mungkin masuk ke dalam surga sampai kalian berislam dan tidaklah kalian berislam dengan keislaman yang sempurna sampai kalian saling cinta mencintai. Maka sebarkanlah salam, kalian akan saling cinta mencintai. Dengan ini kita mendapatkan keterangan ketika kita saling cinta mencintai, artinya kita meniti jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meniti jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Maka bagi mereka yang saling membenci yang tidak didasari karena Allah, ini menutup dirinya untuk berjalan di atas jalan yang memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sehingga masalah ini bukan masalah yang sepele. Masalah cinta mencintai di antara sesama hamba-hamba Allah, masalah yang naam tentunya besar kedudukannya di dalam Islam. Karena Islam sendiri mengarahkan agar kita bersatu. Persatuan itu akan didapatkan dengan saling cinta mencintai. Tidak mungkin bersatu kalau tanpa cinta mencintai. Dan Islam sendiri melarang kita untuk furqah, berpecah belah. Dan berpecah belah itu akan didapatkan kalau kita saling benci-membenci. Maka cinta mencintai antara sesama hamba Allah, azim. Karenanya tadi sudah kita sebutkan, Rasulullah ketika mendakwakan Islam kepada para sahabatnya, yang beliau fondasikan di awal-awal dakwah Islam itu adalah mempersaudarakan mereka. Mengikat mereka dengan persaudaraan. Yang dengan persaudaraan ini tentunya akan cinta mencintai satu dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kita juga bisa menyimpulkan tentunya kecintaan bisa kita raih dengan adanya keterbukaan dada kita dalam menerima bimbingan dan nasihat dari saudara kita. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, babul ulfah, babul ulfah. Bab yang diinginkan dengan ulfa di sini ijtima', bab bersatunya dan bersamanya seseorang dengan hamba-hamba Allah. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qal, dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qal, an-ni'amu tughfaru war-rahimu tuqta'u walam nara mithla taqarub al-qulub. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, terjadi di tengah-tengah manusia nikmat itu dikufuri, hubungan kekerabatan itu diputuskan, hampir-hampir saja kita tidak melihat bagaimana kalbu itu dipersatukan wallahul musta'an. Apa yang dikatakan beliau Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ini di zamannya. Bagaimana dengan apa yang datang dengan zaman ini? Tentunya semakin akhir zaman semakin banyak kejelekan. Dan ini cukup sebagai peringatan bahwa betapa banyak nikmat Allah yang dikufuri oleh hamba-hamba Allah. Betapa banyak hubungan kekerabatan yang diputus oleh hamba-hamba Allah. Sampai-sampai hampir-hampir saja hilang nuansa persaudaraan di antara mereka dengan didekatkannya kalbu-kalbu mereka satu dengan yang lain. Yang kita ingin ambil keterangan di sini, himbauan agar kita tidak seperti keadaan yang disebutkan tersebut. Bagaimana orang yang belajar agama, mengerti agama, merekalah yang lebih utama untuk menjalankan dan melakukan kiat-kiat kalbu mereka bisa bersatu, bisa saling mendekat. Karena di luar orang-orang yang beragama terjadi pertikaian, perselisihan. Bahkan itu adalah sifat mereka. Namun orang yang beragama bagaimana mereka kalbunya bersatu. Kalbunya saling mendekat satu dengan yang lain. Karena diikat oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingatkan bahwa agama tidak pernah menyuruh untuk kita berpecah. Agama bahkan menyuruh kita untuk bersatu. Tidak memerintahkan kita untuk berpecah, tetapi memerintahkan kita untuk bersatu. Namun demikian agama memerintah, tetapi banyak terjadi satu dengan yang lainnya perpecahan dan perselisihan. Waliyadu billah. Bagi kita untuk mengingat apa yang dikatakan oleh beliau ini, banyaknya terjadi di tengah manusia dikufurinya nikmat, banyaknya terjadi di antara mereka diputuskan tali kekerabatan, dan sampai-sampai hampir-hampir saja kita tidak melihat bagaimana kalbu-kalbu mereka bersatu, bagaimana mereka bersama dengan persatuan, dengan kecintaan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Syaitan selalu menginginkan kita untuk berpecah. Syaitan selalu menginginkan kita untuk bermusuhan. Melakukan tahrish, adu domba, memprovokasi agar kita selalu salah faham dan selalu tidak bisa menerima. Kalau sudah seperti itu, nanti akan muncul yang namanya permusuhan. Maka jauhi, hindari, jauhkan diri kita dari segala sebab yang menyebabkan kita berpecah, berselisih satu dengan yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Apalagi wal iyadhu billah mengajak manusia untuk berpecah, mengajak manusia untuk berselisih, bukan hal yang remeh. Besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bukan hal yang sepele, besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah merintahkan untuk bersatu, kita bahkan mengajak manusia untuk berpecah belah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang saling cinta mencintai satu dengan yang lainnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak akan ada yang dapat mempersatukan seseorang kecuali dia diikat dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan keadaan yang ada di hari-hari ini, terasa sempit dada, terasa sesak dada, dengan banyaknya bermunculan pertikaian, perselisihan, perpecahan di antara sama hamba-hamba Allah. Maka kata Rasulullah di Hajjatul Wada, wa kunu ibadallah ikhwana. Wahai hamba-hamba Allah, jadilah kalian bersaudara karena Allah. Jangan kalian kembali ke belakang sehingga satu dengan yang lain memukul leher satu dengan yang lainnya. Kembalilah kepada agama Allah. Yaitu kalaupun kita bercinta karena Allah. Dan kalaupun kita membenci karena agama Allah. Inilah sempurnanya iman. Siapa yang cinta mencintai karena Allah, benci karena Allah, faqad istakmalal iman. Maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan dengan keterangan tadi memberikan manfaat yang banyak kepada kita semuanya. Tentunya keterangan-keterangan yang amat baik dari apa yang kita ambil dari kitab ini berkaitan dengan musyawarah, berkaitan dengan cinta mencintai karena Allah, berkaitan dengan bersatu bersama hamba-hamba Allah tentunya yang beriman. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.